Bapak Syam. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Jadi, kita ini malu juga ini ya. Selalu kisru. Ini soal hukum lagi. Ya kan, kisru lagi gitu. Ada-ada aja gitu. Benar-benar penyelenggara negara ini. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu gitu. Nah, masalahnya begini, MK tidak salah. MK itu memang sudah tugasnya begitu, dia bisa menguji undang-undang. Apapun artinya, ya nggak bisa kita salahkan, karena memang dia tugasnya. Nah, persoalannya, seharusnya hal-hal yang perlu, hal-hal mengenai Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengawasan, itu masuk wilayah konstitusi, hukum dasar, undang-undang dasar. Masalahnya, kita ini seperti kurang menghargai undang-undang dasar, hukum dasar negara. Jadi bikin undang-undang seenaknya aja. Coba kalau misalnya kewenangan Mahkamah Konstitusi, pengangkatan hakimnya, pengawasannya diletakkan dalam undang-undang dasar, apa bisa Mahkamah Konstitusi menguji bahwa itu sesuai tidak sesuai dengan UUD 45? Mahkamah Konstitusi nggak bisa menguji karena hukum dasar yang tertinggi. Jadi seharusnya hal-hal seperti itu diletakkan dalam undang-undang dasar, hukum dasar, bukan dalam undang-undang. Jadi kesalahan pembentuk undang-undang saya kira masalahnya di sini. Ya, itu aja komentar dari saya. Ya, terima kasih Pak Syam. Bapak Hendro. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan ya, Pak. Saya nggak begitu ngerti mengenai undang-undang, tapi saya cukup setuju dengan pendapat Bapak yang tadi yang pertama itu ya. Masalahnya tetap mesti dikembalikan pada mental ya, saya rasa mental pejabat. Ya kalau mentalnya baik, ya bukannya kita sok-sok pro Jokowi, tapi kalau mental seperti Jokowi Ahok mungkin semua orang akan salut begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendro. Selamat siang Pak Andre. Ya. Silakan Pak. Ini check and balance untuk legislatif dan eksekutif. Enggak untuk yudikatifnya. Sekarang kan yang membuat harus ada check and balance seperti ini yang yudikatifnya sendiri yang membuat cacat. MK sekarang udah gak dipercaya. Maka itu dibentuk hakim konstitusi untuk mengawasi hakim-hakim yang korupsi. Ya, itu yang membuatnya membuat telah cacat itu siapa? Yudikatifnya sendiri, makanya itu ya harus dicek dengan balas itu. Makasih Pak. Terima kasih Pak Andre. Pak Gilbert, selamat siang. Komentar Anda Pak Gilbert. Wah, kalau begini ya negara ini memasuki tahap-tahap kehancuran ya. Kalau yang kita sanjung ini Mahkamah Konstitusi yang kita harapkan menjadi benteng terakhir, kalau bisa mengeluarkan keputusan seperti itu ya diambang kehancuran ya. Kalau dikatakan tadi kalau dari latar belakang politik ya saya setuju ya, nggak boleh dari latar belakang politik ya kayak si Akhil Mukhtar itu ya. Tapi kalau dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengawasi yudikatif, itu saya nggak setuju karena semua harus diawasi ya, maling semua sebabnya. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Nah ini Pak Arifin, selamat siang. Ya, selamat siang. Wah, kalau memang sudah nggak mau diawasi lagi ya susah juga ya, lembaga yang harus mengawasi nggak mau diawasi. Jadi ini merupakan satu kesalahan struktur ini ya pemerintahnya. Saya sih bilang harusnya MK itu ditinjau aja. Sebetulnya kenapa MK itu sebegitu kuatnya bisa menentukan ini itu, sedangkan sebenarnya kita punya undang-undang itu sebenarnya kan kita ada undang-undang dasar ya. Jadi MK itu untuk menguji bahwa mereka itu tidak boleh seperti yang kita bicarakan ini ya. Saya bilang mungkin MK ini harus ditinjau ya. Kalau perlu di review, kalau kira-kira ternyata memang tidak banyak ada gunanya, mungkin MK itu lebih baik ini aja ya. Jadi kayak departemen sosialnya dihapus aja, fokus saja itu. Baik, Pak Andre, selamat siang. Ya. Komentarnya Pak Andre. Jadi tidak ada satu lembaga negara tinggi pun yang luput dari pengontrolan. Eksekutif pun juga harus dikontrol. Kalau dia nyeleweng ya dilengserkan semua. semua lembaga tinggi negara pun juga yang nyeleweng itu. Tidak luput dari pengontrolan, semua harus dikontrol. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga dikontrol oleh rakyat. Semua kedaulatan negara ini adalah di tangan rakyat, bukan di tangan tiga lembaga negara itu loh. Jadi semua lembaga tinggi negara itu wajib dikontrol. Jika nyeleweng, dilengsarkan. Itu aja Bu Bupati. Terima kasih Pak Andre. Pak Osman, selamat siang. Ya, ini mental para petinggi kita memang begitu ya. Begitu duduk enak, nggak mau berdiri. Ini kalau mereka moralnya baik, ya kita ngelihat, oke, memang negara maju itu memang dia nggak dikontrol secara ensik ya, day by day gitu. Tapi ini kan bobrok semua. Kepala MK yang ibaratnya udah setengah dewa, putusan dia nggak ada banding lagi di atasnya, itu masih diperdagangkan. Apakah model begini mau dipertahankan? Jadi begitu satu lembaga yang tertinggi dimasukin orang-orang ex-partai, kita tanda kutip curiga apakah mereka benar melakukan dengan sesuai dengan hati nurani rakyat atau kepentingan masing-masing. Itu yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Osman. Kita ke pada telepon berikut Pak Jimmy. Selamat siang. Iya. Ya. Komentar Anda Pak Jimmy. Contoh orang-orang Orba, orang generasi lama yang pemikirannya memang sudah tidak ada pembelaan kepada bangsa maupun negara. Ini semua hanya bela diri sendiri maupun grup. Jadi kelihatannya saya makin yakin orang-orang seperti ini akan menjadi racun dalam negara kita, dan satu-satunya cara, tidak ada cara lain, hapus satu generasi, ganti total sama yang generasi muda yang lebih idealis, dan jangan ada lagi racun tersebut yang terkait. Iya, baik, terima kasih Pak Jimmy. Selamat siang Pak Prabu. Iya, itu konyol banget itu MK-nya kalau gitu. Seolah-olah Tuhan tidak ada yang boleh pantau dia. Berarti ada rencana korupsi dan sudah terbukti kan, ketua E juga terlibat korupsi, maka anggotanya pasti terlibat. Karena kalau nggak bagi sama-sama, nggak mungkin terjadi. Terima kasih. Oke, silakan Pak Zainal. Ya, kalau saya berpendapat sih, namanya penegak hukum sekarang kan lagi diperdagangkan hukum kita ya. Kita kalau punya masalah di pengadilan itu, pasti diadu sama lawan kita. Lawan kamu itu tergugat udah berani sekian, kamu membayar berapa, pasti jadu. Dia apalagi kalau di MK itu musyawarah dulu itu keputusan, pasti itu udah di, pasti itu udah kebagian semua. Cuman itu apa saja ketangkep basah masalahnya pimpinannya. Nah kalau hukum kita udah hancur begini, kalau gak ada yang mengawasi gak ada. Kalau kita mau ngandrin Tuhan yang ngawasi itu, ngawasin Tuhan itu nggak di sini, nanti di akhir sana. Mau siapa yang ngawasi menunggu hancur negara? Mas. Oke, okay. Pak Leo. Iya Bu, siang. Selamat siang, silakan Pak. Iya Bu, kalau saya sih punya usul begini nih. Kita yang bisnismen opinion kan lumayan juga nih, opini-opini kita semua nih yang pernah ikut serta nih. Kita bikin aja badan kehormatan negara semua tunduk sama kita. Itu aja, terima kasih. Oke. Okay.